Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi di Diary Dania. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat, rezeki, juga kesehatan. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman. Di video kali ini aku akan berbagi pengalaman seputar promil aku dan suamiku. Nah, kita itu menikah kurang lebih udah 4 tahun 1 bulanan ya, itu dari tahun 2015 sampai sekarang ini kita baru dikaruniai atau dipercayai oleh Allah, diberikan cabang bayi lah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kita itu selama 4 tahun itu ya udah promil kemana-mana, itu non medis maupun medis gitu. Nah, non medisnya itu kita dari mengkonsumsi buah zuriat, kurma muda, terus madu yang penyubur suami istri itu ya teman-teman gitu. Terus juga sampai kita ke tabib, terus juga aku sempat dipijit gitu ya, diurut gitu perutnya, itu juga pernah juga. Terus juga kita mengkonsumsi madu-maduan seperti itu juga. Lalu di tahun 2018 kita memutuskan untuk promil di dokter kandungan. Nah, di situ kita diperiksa suami istri. Nah, ini penting ya teman-teman, harus kedua-duanya itu diperiksa. Karena kalau dari satu pihak aja nanti nggak ketemu, seperti itu ya. Karena kita harus tahu nih di mana letak kesalahannya, apakah di ceweknya atau di cowoknya. Nah, ini di tahun 2018 aku promil. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Nanti itu akan keluar, dicek keseluruhannya ya, perempuan dan laki-lakinya. Lalu selanjutnya itu kita promil kurang lebih berapa setahunan mungkin ya, adalah kali segitu. Cuman gagal, udah lumayan banyak uang yang kita habiskan. Tapi mungkin memang belum rezekinya ya, jadi kita stop dulu. Terus di tahun 2020 itu aku sama suami itu kan coba searching, ngeliat di apa namanya, Instagram, di YouTube gitu, ada nih promil JSR atau Dokter Zaidul ya teman-teman. Sebagian orang pasti mungkin udah tau lah resep JSR gitu. Nah, kita coba itu di bulan Januari itu aku terakhir haidnya itu tanggal 15 Januari itu ya. Nah, di bulan Februari itu aku udah positif hamil. Nah, kita melakukan promil JSR ini ya itu kurang lebih cuma 1 bulanan. Dan alhamdulillah, masya Allahnya gitu, aku akhirnya dikaruniai anak. Di rahimku ada kantong bayi gitu ya. Ini. Nah, ini teman-teman, alhamdulillahnya itu aku ingat banget di pas hari ulang tahun aku tanggal 23 Februari itu ya. Itu juga tadinya aku gak mau tes pack ya, karena udah trauma dengan yang sebelum-sebelumnya gitu, karena selalu gagal gitu ya. Terus suami itu yang ngotot pengen beli tes pack, dan suami juga yang beli tes pack ke apotek. Nanti aku tunjukin deh videonya gimana lucunya suamiku beli tes packnya. Kan tadi 23 kan aku tes pack tuh ya, itu sempat dibuang itu tes packnya. Cuman aku bilang sama suami, jangan dibuang dulu, kadang-kadang itu hasilnya suka lama gitu. Ternyata benar, itu ada dua garis. Aku udah nangis gitu ya, gak percaya gitu. Terus besoknya aku coba tes pack lagi tanggal 24, itu 24 Februari aku tes pack lagi. Ternyata hasilnya juga garis 2 ya teman-teman. Terus sorenya langsung deh aku ke dokter, dan ini hasilnya. Nah, ini kelihatan ya teman-teman, ini ada kantongnya Nah di sini ada kecil banget, kayak toge ya, kecil banget. Nah seperti ini teman-teman. Nah promil JSR ini itu diminum suami istri ya, tapi ramuannya beda-beda. Nah kalau buat si istrinya itu aku minum kunyitnya dipotong kecil-kecil ya, kunyit, terus serai, terus juga madu 1 sendok, madunya yang asli ya teman-teman, jangan beli yang KW-KW deh gitu. Terus sama jeruk nipis. Nah bahan kedua bahan tadi yang si kunyit sama si serai itu direbus di air, terus udah itu disaring ya, udah disaring baru dikasih madu sama perasan jeruk nipis seperti itu. Nah ini aku konsumsi 1 hari 1 kali ya teman-teman. Buat suaminya itu kayu manis, jahe dan kunyit itu sama direbus terus nanti disaring airnya ya teman-teman, terus diminum 1 kali 1 hari sehari gitu. Lalu juga aku itu minum setiap paginya, bukan minum sih ya, kayak blenderan jus kurma sama alpukat sama madu, itu aku blender, itu aku minum juga setiap harinya. Terus setiap pagi juga aku makan kurma basah, kurma sukari gitu, itu suami istri aku makannya. Jadi promil yang aku lakukan itu selain JSR yang ramuan yang aku bilang tadi, aku juga mengkonsumsi madu, kurma, dan alpukat. Nanti di next video aku akan memberikan resepnya, bagaimana cara-caranya, step-stepnya dari pertama sampai akhir. Aku akan nunjukin ke kalian semua agar kalian mudah untuk mengikutinya. Nah, sekian video dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ini pengalaman seputar promil aku ya teman-teman gitu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau gimana, komen aja ya di bawah. Terima kasih udah menonton video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.